أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Talbis Iblis karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, dan masih pada bahasan bab yang kelima berkaitan dengan talbis iblis dalam perkara akidah, dan kita masuk ke talbis iblis terhadap mujassimah, halaman 68. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan perkataan beliau. Untuk ulun langsung ke terjemahannya ya. Ada sejumlah orang yang melihat sesuatu yang lahir. Maksudnya lahir ya, secara zahir. Lantas membawanya sesuai tuntunan indera. Sebagian dari mereka mengatakan, sungguh Allah memiliki jasad. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan ini. Jamaah, kajian kita ini dituduh mujassimah sebenarnya. Kenapa ulun perlu papan tulis? Ulun ingin terangkan beberapa prinsip dalam memahami asma dan sifat supaya suatu saat mungkin pian bisa juga menjawabnya. Karena mujassimah ini dituduhkan kepada dakwah ini. Bahwasanya kita mengatakan Allah itu memiliki jasad. Jism itu jasad. Mujassim orang yang menjasadkan. Artinya orang yang memberikan jasad untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mengatakan demikian? Ya dan tidak. Kita perlu dicek. Inilah yang ingin ulun terangkan. Karena kita harus faham prinsipnya dulu, baru kita akan baca setelahnya supaya faham. Jadi definisi mudah untuk mujassimah adalah orang-orang yang percaya dengan lahiriah saja. Di antara penyimpangan paling topnya tentunya adalah mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya sifat jism. Tubuh, jasad, badan. Karena kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki asma dan sifat, dan di antara sifatnya Allah itu memiliki jasad. Inilah kelompok al-mujassimah dan ini ditujukan ke dakwah ini. Kita akan terangkan. Sekalian adalah mungkin klarifikasi atau supaya orang tahu begini sebenarnya prinsip kami. Oke. Okay. Langsung ke papan tulis saja. Oh, ada di situ ya. Oke. Okay. Spidol. Jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah memiliki banyak prinsip. Mungkin yang pernah ulun terangkan di sini dalam salah satu pengajian ada 10 2 prinsip umum untuk asma dan sifat, 4 prinsip khusus untuk asma, 4 prinsip khusus untuk sifat. Tapi ulun ingin terangkan di sini versi talkhisnya saja, yakni ringkasannya saja. Bagaimana tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana cara beragamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala minimal ada 3 ayat yang menjadi pondasi untuk semua kita sebelum masuk lebih dalam. 1, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Surah apa itu? Al-A'raf. Al-A'raf 180 kayaknya, tolong dicek. Dalil pertama dulu ya, dalil prinsip untuk asma dan sifat. Walillahi al-asma al-husna fad'uhu biha. Surah apa ini? Al-A'raf ya. Ayat yang kedua, laisa kamithlihi syai. Laisa kamithlihi syai. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Ini Asy-Syura. Asy-Syura 11. Ini apa tadi? Al-A'raf 180 ya. Perhatikan jamaah, ini prinsip Ahlus Sunnah untuk asma dan sifat. Yang ketiga, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ini apa ya surah? Tolong cek. Al-Isra 11. Ayat berapa? Al-Isra 36. Oke. Dari sinilah kita akan bangun prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk bagaimana cara kita memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di antara cara beragamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-itsbat. Apa itu? Mereka menetapkan nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tetapkan apa? Mereka menetapkan nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Dan mereka menetapkan asma dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Nabi Muhammad tetapkan dalam al-hadis. Tanpa 4 hal. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamtsil. Ahlus Sunnah menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala asma dan sifatnya sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang Nabi Muhammad tetapkan dalam Al-Hadis, tanpa melakukan 4 hal ini. Apa itu tahrif? Perubahan. Perubahan ini 1, bisa perubahan ada dua perubahan. Tahriful laf, perubahan lafaz. Lawas kada nulis nah. Tahriful laf. Dan yang kedua, tahriful makna. Ahlus sunnah tidak melakukan tahrif, perubahan dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahrif terbagi menjadi dua. Perubahan itu terbagi menjadi dua. Ada perubahan lafadznya, ada perubahan maknanya. Perubahan lafadz itu bisa jadi satu. Perubahan harokat. Dua, perubahan kata, betul-betul kata yang dirubah. Yang ketiga, penambahan huruf. Oke, masing-masing kita akan sebutkan contohnya. Perubahan harokat. Contoh, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong dicarikan surahnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Ulun contohkan jadi nanti kita hapus. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa dengan sebuah pembicaraan. Subyeknya Allah. Karena harokatnya dhommah. Jadi Allah pelaku. Allah yang ngajak ngomong. Ketika ada sebagian orang yang ingin mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi caranya salah. Mereka basicnya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi caranya salah. Dengan menafikan sifat kalam. Kalau Allah memiliki sifat berbicara, Allah memiliki sifat berfirman, Allah memiliki sifat berkata-kata, sama dong dengan makhluk. Hah? Allah tidak memiliki. Tapi mereka akan terbentur dengan ini. Bagaimana mereka mengatakan Allah tidak berbicara, tidak berfirman, tapi Allah yang berfirman, Allah ngajak Musa ngomong. Supaya kemudian maknanya berubah, mereka rubah harokatnya jadi mansub, jadi fathah. Wa kallamallaha Musa taklima. Dan Musa ngajak Allah bicara. Allahnya sih diam. Paham ya? Karena mereka ingin menafikan sifat kalam. Dengan dirubah harokat saja, bahasa Arab berubah. Allah menjadi objek sekarang. Subjeknya adalah pelakunya. Yang berbicara ketika harokatnya fathah, Musa yang berbicara, Allah diam. Ini perubahan dalam lafaz dan khususnya perubahan harokat. Ahlus sunnah tidak melakukan ini. Yang kedua, perubahan lafaz atau penambahan lafaz. Jadi perubahannya itu dengan penambahan lafaz. Contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'a Rabbuka. Ini surah apa tadi? Wa kallamallahu Musa. An-Nisa 164. Oke, karena ini penting ayat-ayat yang jadi contoh. Wa ja'a Rabbuka. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala datang kapan? Nanti di hari kiamat. Dan ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki sifat datang. Akhirnya orang-orang ini juga takut untuk menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Basicnya mereka ingin mensucikan Allah supaya tidak sama dengan makhluknya. Tapi caranya salah dengan menafikan. Yang datang ini bukan Allah. Akhirnya mereka tambah satu kata. Wa ja'a amru rabbika. Dan datanglah perintah Tuhanmu. Yang datang itu perintahnya. Allahnya enggak datang. Karena mereka menafikan sifat kalam, menafikan sifat datang untuk Allah. Karena kalau ditetapkan sama dong dengan makhluk. Jadi yang datang itu bukan Allah tapi amru rabbika, perintahnya. ini juga tahrif, dan ini tahrif dalam penambahan kata. Bentuk perubahannya dengan penambahan kata. Ahlus sunnah tidak melakukan ini. Yang ketiga, perubahan dalam huruf yang ada pada kata. Jadi perubahan huruf. Ini surah apa ini? Al-Fajr ayat 2. Al-Fajr ayat 2. Berikut contoh yang ketiga. Yang paling masyhur contoh ini tentunya. Ar-Rahmanu al-Arshish istawa. Banyak ini, ada 7 kok, ada 7 ayat kalau enggak salah di Quran. Siap. Orang-orang itu sama dengan yang tadi, mereka tidak ingin menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, tapi caranya salah. Istawa itu artinya bersemayam, tinggi. Mereka ingin mensucikan Allah dari sifat itu. Kalau kita tetapkan, berarti sama dong seperti bersamanya seorang raja di singgasananya, seorang di atas kursinya. Ah, sama kalau begitu. Kita nafikan. Salah caranya. Ketika mereka ingin menafikan, mereka berbenturan dengan ayat-ayat ini yang banyak dalam firman-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, 'alal 'arsy, di atas arsy-Nya istawa, bersemayam tinggi. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka rubah menjadi istaula. Artinya menguasai. Ini bersemayam, ini menguasai. Yang jadi masalah jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy itu sebelum penciptaan langit dan bumi. Kenapa ayat ini bisa kita bantah? Begini. Allah berfirman, tolong juga cari ayatnya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Runtur saja ayatnya. Fi sittati ayamin tsumma istawa ala larj. Surah apa ini? Aduh, As-Sajdah ya. Ayat 59. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian bersemayam di atas arsy. Summa dalam bahasa Arab itu menunjukkan kejadian sebelumnya dan sesudahnya berurutan dan dekat. Berurutan. Kalau misalnya istawa dirubah dengan istaula, bersemayam dirubah dengan menguasai, berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian menguasai arsy. Berarti Allah sebelumnya belum menguasai arsy. Paham ya? Kalau kita pakai istaula seperti yakni perubahan mereka, berarti Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy itu setelahnya. Padahal arsy Allah Subhanahu wa taala sudah Allah ciptakan puluhan ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bagaimana, Pak? Cukup pusing, Pak? Mudah dipahami insyaallah. Artinya ketika Anda merubah banyak kerancuan, Anda tambah satu huruf supaya cocok dengan faham Anda, akan rancu. Urutan kejadiannya jadi rancu. Allah menciptakan langit dan bumi kemudian bersemayam dan syarsh. Enak maknanya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian menguasai arsy. Berarti sebelumnya arsy belum dikuasai, padahal arsy Allah ciptakan puluhan ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ahlus sunnah tidak melakukan ini. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ini tahrif, contoh tahrif. Manggai. ta'til. Dari kata bahasa Arab abtala yu'attilu ta'tilan ay akhla'ahu. Abtalahu ay akhla'ahu, meniadakan, menafikan. Ahlus sunnah menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an. Mereka menetapkan asma dan sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Hadis tanpa tahrif dan tanpa ta'til. Apa? Meniadakan. Kenapa? Karena seperti yang disebutkan tadi di awal, mereka meniadakan itu basicnya karena ingin mensucikan Allah supaya Allah tidak sama dengan makhluknya. Padahal sesama makhluk saja kita sifatnya kita punya sifat yang sama, tapi hakikatnya kan beda. Kita punya sifat melihat, ya, dan kemudian dengan mata pastinya. Melihatnya kita itu kan beda-beda. Sebagian kita ada yang pakai kacamata kan. Sama-sama melihat kita, tapi yang satu butuh alat bantu tambahan karena mungkin sudah minus, mungkin sudah plus. Kita sama-sama mendengar, tapi ada sebagian orang butuh alat bantu dengar. Kenapa? Karena bisa jadi bawaan lahir dia cuma mendengarkan samar-samar, baru kemudian di boosting bisa lebih mendengar, atau sudah berkurang hingga kemudian harus dipicu supaya bisa dengar. Sama-sama dengar, tapi kan beda. Itu sesama manusia. Lalu bagaimana dengan penglihatan kita dan binatang, pendengaran kita dan binatang, berbicara kita dan binatang? Semuanya punya sifat sama, sifat kalam, berbicara, sifat melihat, sifat mendengar. Tapi kan hakikatnya beda, padahal sama-sama makhluk. Ya dong, kita tidak bisa melihat yang gaib, kita tidak bisa mendengarkan yang gaib. Binatang mendengarkan azab kubur, kita enggak. Ayam jantan melihat matahari turun, melihat malaikat turun, kita enggak. Kata Nabi Muhammad, jika kalian mendengarkan suara ayam berkokok, maka bertasbihlah karena dia melihat malaikat. Jika kalian mendengarkan ada lolongan anjing dan ringkikan keledai, maka bertawudlah karena dia lihat syaitan. Kita enggak lihat. Melolong ya, menggonggong bukan. Kalau menggonggong ada yang mereka salak bahasa kita. Tapi kalau melolong tuh yang seperti seperti serigala itu loh. Mereka punya penglihatan, kita punya penglihatan. Kita nggak bisa lihat, mereka bisa. Ini sesama binatang saja beda. Bagaimana kemudian manusia dan penciptanya, makhluk dan khalik pasti beda. Tapi Anda harus menetapkan kenapa Anda nafikan. Niatnya ingin mensucikan, tapi caranya kebablasan hingga Anda nafikan. Allah tidak memiliki sifat A, B, C, dan D. Gimana? Ahlus sunnah. Mereka menetapkan untuk Allah asma dan sifatnya. Takyif. Takyif. Ta'yin kaifiyatus sifat. Menentukan bagaimananya sifat. Contoh sifat istawa. Bersemayam. Lalu Anda bertanya, bagaimana sih bersemayamnya Allah? Bagaimana sih tingginya Allah di atas arsy-Nya? Ahlus sunnah tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kalau Anda menentukan bagaimananya sifat sesuatu, Anda berbicara sesuatunya itu. Anda bertanya bagaimananya sifat Allah, Anda sedang membicarakan zat Allah-Nya. Dan itu untuk kita, enggak ada. Tidak ada yang pernah melihat Allah, tidak ada yang pernah mendengar dari orang yang pernah melihat Allah. Nabi Muhammad pun ketika bertemu dengan Allah tertutup cahaya. Kan kita meyakini sesuatu kalau kita lihat sesuatu tersebut atau kita mendengarkan dari orang yang pernah lihat. Kenapa kita yakin di luar sana ada yang ada binatang namanya kiwi? Karena kita pernah lihat atau minimal lihat tidak secara langsung, mungkin dari Net Geo. Atau kemudian kita mendengar dari orang yang pernah lihat, gini loh kiwi itu. Kiwi binatang bukan buah. Dia seperti burung puyuh, tapi kemudian kakinya lebih pendek, moncongnya lebih panjang, larinya kenceng. Persis seperti yang ada di, ya ini merek Semir itu. Itu binatang kiwi. Anda akan yakin karena Anda pernah lihat langsung atau tidak, atau minimal Anda pernah dengar dari orang yang pernah lihat, gini loh. Kemudian dia mensifati, binatang kiwi itu kayak gini. Karena ketika kita tidak lihat, kita tidak dengar, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Kita hanya belum lihat saja, kita hanya belum dengar saja dari orang yang pernah melihat. Untuk Allah, dua-duanya ini tertutup. Hingga kemudian mudah kita meyakini. Tapi subhanallah, kita meyakini keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu fitrah kita manusia. Karena dalil keberadaan Allah terlalu banyak dalam ciptaannya, termasuk kita ini. Bagaimana kompleksnya rambut ini? Atau lebih dalam lagi, DNA orang bilang. Itu seperti indeks untuk seseorang. Seperti perpustakaan untuk tubuh seseorang. Itulah yang membedakan warna rambut, warna mata, warna kulit. Bahkan mungkin jenis rambutnya, luruskah, kribok, semua ada di DNA itu. Kompleks sekali. Tidak ada yang bisa menciptakan ini kecuali yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita belum lihat. Dan kita belum dengar dari orang yang pernah lihat. Karena yang lihat enggak ada. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mengimani keberadaannya. Bukankah siapapun di antara kita terkadang, atau bahkan mungkin sering, ketika memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, spesifik minta sesuatu dan Anda dapatkan. Padahal Anda berdoa sendirian, enggak ada yang dengar di tengah malam. Anda tahajud, minta spesifik sesuatu kepada Allah. Besoknya Anda dapatkan. Yang dengar siapa itu? Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala, As-Sami' yang maha mendengar. Karena Anda berdoanya sendirian. Keluarga Anda tidur. Anda sendirian memohon kepada Allah. Ya Allah, mudahkan pekerjaan saya. Saya butuh alat transportasi. Besoknya Allah mudahkan caranya. Bagaimanapun caranya, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya duit hingga bisa nyicilkah? Anda punya duit hingga bisa belikah? Ada orang yang ngasihkah tiba-tiba? Aku nih hendak safar tatai. Kada kawa ulun bawa sepeda motor nih. Ulun nih safar bisa kada bebelik lagi pang ke Kalimantan Selatan. Tolong pakaiakanlah. Nah. Ya apa? Maka misalnya kendaraannya Triumph, nyolo. Bawa ceramah. Kasian juga pang takmir mun kita ceramah pakai Triumph, nyolo. Kasian takmir, selawas ceramah tuh takmir. Berapa maamplopi Ustaz nilai aja? Bingung takmir, maamplopi berapa aja? Datangnya pakai semoge. Telepon sana sini, nyoran cok bari Ustaz tuh berapa? Bingung dia, karena yang biasa datang pakai Beat gitu ya, pakai Vario ya standar. Berapa amplopnya? Pakai Mogi, mah ini bensin orang ini pasti Pertamax Turbo. Oke, Pertamax ya. Ada yang nanti ada yang kedua, ketiga ada. Itu Pertamax. Oke, ta'til. Ahlus sunnah tidak melakukan ta'til. Ahlus sunnah tidak melakukan takyif. Makanya ketika datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah, seorang bertanya tentang al-istiwa. Bagaimana Allah itu bersemayam? Apa jawab beliau? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Maknanya kita fahami. Kalau ulun katakan kepada pian tentang tangan, maknanya pian pahami semua tangan. Kaki, kepala, rambut. Semua maknanya tertanam di benak kita masing-masing karena kita orang yang sehat. Faham kita. Sama juga dengan kata istiwa, yaitu bersemayam atau tinggi. Semua kita faham. Wal kaifu majhul. Tapi bagaimananya kemudian bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya, kita enggak tahu. Tapi Allah bersemayam karena Allah memfirmankannya berkali-kali Al-Quran. Kita harus menetapkannya karena Allah menetapkannya dalam Al-Quran. Wal imanu bihi wajib. Mengimani bersemayamnya Allah di atas arasy wajib. Kenapa? Allah firmankan. Masa Anda menolak firman Allah? Allah firmankan. Jangan Anda mengimani Al-Quran, tapi Anda mengingkari satu ayat. Anda mengingkari satu ayat, sama saja Anda mengingkari semuanya. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya kebid'ahan, dan beliau lempar pakai sendal. Kenapa? Karena para sahabat enggak pernah nanya begitu. Makanya sering ulun sampaikan faedah, kalau sahabat tidak bertanya sesuatu pada Nabi Muhammad, berarti itu enggak penting. Karena para sahabat tidaklah mereka bertanya kecuali yang penting-penting. Dan ketika Anda bertanya sesuatu yang para sahabat tidak pernah pertanyakan, itulah versi Imam Malik dan juga versi kita. Itu kebid'ah. Ini perkara baru. Salafus Saleh tidak pernah menanyakan ini. Kita tidak bertanya bagaimananya sifat Allah, karena Anda akan membicarakan Allahnya. Dan cara untuk menuju Allah, melihat atau mendengar dari orang yang pernah melihat, dua-duanya tidak ada. Tapi kita harus mengimani. Karena tanda keagungan Allah, kebesaran Allah, keberadaan Allah, semua kita yakini. Di antaranya juga selain doa tadi, mukjizat para nabi dan rasul. Memang kita tidak saksikan. Tapi di zamannya orang lihat bagaimana Nabi Musa membelah bulan. Dari mana? Apakah dari kemampuan beliau sendiri? Enggak, dari Allah. Bukti adanya Allah dan bisa disaksikan umat. Bisa diindra umat kala itu. Lautan terbelah menjadi dua, menjadi jalan yang kering, dan air di kanan kirinya tinggi bagaikan gunung. Di zaman Nabi Isa mereka menyaksikan bagaimana mayat keluar dari kuburan, keluar, betul-betul keluar. Atas izin Allah beliau hidupkan. Dan bagaimana Nabi Muhammad membelah bulan, beliau hanya isyaratkan saja, terbelah, jadi dua. Betul-betul terpisah di antara dua bukit yang jauh, bukan dikit, enggak, jauh. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yakni keterangan untuk yakni takif. Kita tidak bertanya bagaimananya. Tapi keagungan Allah Subhanahu wa taala atau keberadaan Allah semua kita meyakininya. Wallahu a'lam bissawab. Di antaranya rapinya yakni ciptaan Allah menunjukkan yakni ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala tamtsil. Ahlus sunnah menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, yang Nabi Muhammad tetapkan dalam Al-Hadis, tanpa tamthil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini kebablasan, lawannya ta'til. Orang-orang yang namanya mu'attilah. Tamthil, orang-orang yang namanya mumathilah. Ya, tangan Allah seperti tangan kita. Ya, penglihatan Allah seperti penglihatan kita. Oh, ini kebablasan lagi. Kebablasan kurang ajar. Kalau yang tadi kebablasan ingin mensucikan tapi meniadakan. Salah juga. Inilah penis Ahlus Sunnah yang pertama. Yang kedua, dalam menafikan yakni sifat Allah Subhanahu wa taala. Rujukannya firman Allah surah Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Kok samiul alim sih? Samiul basir. Al-basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, enggak akan ada yang sama. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya sifat Maha mendengar, Maha melihat. Jadi di ayat ini ada dua prinsip. Prinsip penetapan kayak ayat yang pertama ada. Prinsip yang kedua, dialah prinsip yang kedua. Kita nafikan sifat yang Allah nafikan untuk dirinya dalam Al-Quran. Kita nafikan sifat yang Nabi Muhammad nafikan sifat untuk Allah di dalam Al-Hadis. Dan kemudian kita menetapkan sifat yang sebaliknya. Itulah prinsipnya. Cara Ahlus Sunnah dalam beragama berkaitan dengan asma dan sifat Allah. Yang kedua, dalam cara mereka menafikan. Mereka menafikan sifat-sifat yang Allah nafikan untuk dirinya dalam Al-Quran atau hadis Qudsi. Dan mereka menafikan yang Nabi Muhammad SAW menafikan untuk Allah sifat-sifatnya dalam Al-Hadis. Dengan menetapkan sifat yang sebaliknya. Contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Tolong dicarikan. Ayat berapa itu? Wama rabbuka bidhallamil 'abid. Wama, dan tidaklah rabbuka Tuhanmu bidhallam, berbuat zalim lil 'abid, untuk hamba. Allah menafikan untuk dirinya kezaliman. Allah menafikan untuk dirinya sifat zalim. Ayat berapa? Prinsipnya bagaimana tadi? Kita menafikan sifat yang Allah nafikan dalam Al-Qur'an. Kita menafikan sifat Allah yang Nabi Muhammad nafikan dalam hadis dengan menetapkan sifat yang sebaliknya. Allah menafikan sifat zalim dalam Al-Quran, maka kita tetapkan sifat yang sebaliknya, Allah Maha Adil. Itu prinsip Ahlus Sunnah dalam menafikan. Menafikan yang Allah nafikan, menafikan yang Nabi Muhammad nafikan. Menafikan itu meniadakan. Ya Allah tiadakan dalam Al-Quran, yang Nabi Muhammad tiadakan dalam hadis dengan menetapkan sifat yang sebaliknya. Mereka katakan Allah pelit, kita tetapkan Allah sangat dermawan. Allah berfirman, dan Tuhanmu tidak berbuat zalim. Enggak, Allah tidak pernah berbuat zalim. Semua musibah yang kita alami itu karena ulah kita sendiri. Jangan pernah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Hidup Anda susah, keluarga Anda hancur, hubungan keluarga Anda kemudian runyam. Introspeksi, mesti karena perbuatan kita sendiri. Allah enggak pernah berbuat zalim sama kita. Wa ma asabakum min musibati illa fa bima kasabat aydikum. Iya, dipadahinya pulang. Ya kita adzan dulu. Allah namtsa. Silat ini. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang terakhir, prinsip yang ketiga, dan landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Apa bahasan ini? Sifat-sifat yang tidak disebutkan dalam firman Allah atau sabda Nabi Muhammad ditetapkan atau dinafikan. Jadi ada sifat yang di firman Allah Subhanahu wa taala tidak ada penetapannya atau penafiannya. Seperti sifat-sifat ini ada penetapannya, sifat ini ada penafiannya. Dan sifat-sifat yang tidak ada juga dalam sabda-sabda Nabi Muhammad penetapannya ataupun penafiannya. Contohnya yang sedang kita bahas, sifat al-jism. Tubuh, jasad. Apakah Allah memiliki tubuh? Apakah Allah semata memiliki jasad? Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam sifat-sifat yang tidak disebutkan dalam firman Allah juga sabda Nabi Muhammad penetapannya ataupun peniadaannya, maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tawakuf, berdiam diri, no comment pada lafaz ini. Kita tidak mau berbicara. Kenapa? Di firman enggak ada. Entah penetapannya, entah juga penafiannya, di firman enggak ada. No comment. Juga di sabda-sabda Nabi Muhammad tidak ada. Entah penetapan sifat ini atau juga penafiannya. Maka sikap Ahlus Sunnah tawakuf, berdiam diri, no comment bahasa kita sekarang, untuk lafadznya. Jadi untuk lafadznya, untuk kata ini, kita diam. Tapi untuk maknanya, kita akan berikan detail. Kenapa? Karena mau tidak mau nama ini, sifat ini muncul ke permukaan. Untuk orang-orang yang meyakini, harus mengimani itu secara zahir. Akhirnya mereka harus memberikan untuk Allah tubuh. Karena Allah punya sifat, ya berarti di antaranya juga tubuh dong. Dalam lafadznya, dalam kata ini, kita no comment, diam, tawakuf. Tapi dalam maknanya, kita akan menyebutkan dengan detailnya. Apa itu detailnya? Jika diinginkan, jika dikehendaki dengan penyebutan kata ini adalah sebuah keagungan. Jika disebutkannya, yakni kata ini, menunjukkan akan keagungan Allah, kita akan tetapkan. Tapi jika yang dimaksudkan dengan penyebutan kata ini, sifat ini adalah untuk menistakan Allah, kita akan nafikan. Jadi bedakan, inilah sikap Ahlus Sunnah. Pada sifat-sifat yang di firman Allah, yang di sabda Nabi Muhammad, tidak ada penetapan dan penafiannya. Contoh adalah sifat tubuh atau jasad. Penetapannya tidak ada di firman dan sabda, penafiannya tidak ada di firman dan sabda, maka untuk kata ini, kami no comment. Tapi terus maknanya gimana dong? Kan ini muncul ke permukaan. Maka maknanya, jika dimaksudkan dengannya sebuah keagungan yang Allah cocok memilikinya, Allah memilikinya. Maka berlaku kaidah dengan sifat-sifat yang lain. Tidak pernah akan sama sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Laisa kamitsli syai. Kalau diinginkan, oh sampai muncrat. Kalau diinginkan dengannya, oh muncrat lagi. Sekali lagi dapat piring saya. Kalau diinginkan dengan penyebutan tersebut adalah sebuah keutamaan, keagungan, kemegahan, kita akan tetapkan. Tapi jika dimaksudkan dengan penyebutan sifat ini untuk Allah Subhanahu wa taala, Anda ingin menistakannya, maka kami akan nafikan, karena Allah jauh dari sifat aib, Allah jauh dari sifat yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Ini kaidah Ahlus Sunnah. Penetapan dan penafian, dan kemudian berbicara harus dengan ilmu. Jika tidak ada ilmunya, no comment, diam aja. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan ini pentingnya. Al-A'raf 180, Asy-Syura 11, dan kemudian apa tuh? Tadi ada yang lupa, Fussilat tadi ayat yang mana ya? Oh ini Fussilat. Wa ma rabbuka bidh-dhallamil 'abid. Ini Fussilat ayat, wah bagus nih, ayat 46. Tapi sayang sudah enggak disewa lagi. 2021 Kuantararo. Oke. Okay. Baru kita baca, baru kita kembali ke Talbis iblis. Lanjut halaman 68, ulang dari awal ya. Inilah keterangan kita tentang tuduhan kepada kitalah dituduhkan al-mujassimah itu. Kita dikatakan kita menetapkan untuk Allah jasad, tubuh atau jism, padahal kita penuh dengan keterangan. Kalau yang dimaksudkan dengan kata itu maknanya adalah sebuah keutamaan, kita akan tetapkan karena Allah Maha berhak untuk mendapatkan keutamaan. Tapi jika dimaksudkan dengan kata tersebut adalah penistaan, menunjukkan Allah itu memiliki sifat aib atau kurang karena punya tubuh, maka kita akan nafikan. Berkaitan dengan kata itu, no comment, akan jauh lebih aman. Apakah ada sifat-sifat yang lain? Ada. Seperti jihah, arah. Seperti hais, meliputi. Itu juga enggak ada itu. Di firman Allah, di sabda Nabi Muhammad, tidak ada penetapannya atau penafiannya. Enggak ada. Maka sikap kita sama dengan jism ini. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Ada talbis iblis terhadap mujassimah. Ada sejumlah orang yang hanya melihat sesuatu yang lahir, lantas membawanya sesuai tuntunan indera. Sebagian dari mereka mengatakan sungguh Allah memiliki jasad. Jadi mereka menetapkan, padahal ilmunya enggak ada. Bagaimana Anda menetapkan? Firmannya enggak ada, sabdanya enggak ada. Enggak bisa. Di sinilah kita no comment. Kenapa? Di firman enggak disebutkan. Di hadis juga tidak disebutkan. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan ini. Itulah ajaran Hisham bin Al-Hakam, Ali bin Mansur, Muhammad bin Al-Khalil dan Yunus bin Abdurrahman. Ini pemuka-pemuka mujassimah. Tetapi kemudian mereka berselisih pendapat. Iya. Anda kalau menyimpang, mesti berselisih. Lain kalau misalnya Anda satu faham, Anda berjalan bersama-sama. Tetapi kemudian mereka berselisih pendapat. Hingga sebagian mereka ada yang menyatakan Allah berjasad seperti jasad yang lain. Yang lain berkata Allah berjasad namun tidak seperti jasad yang lain. Jadi membingungkan kan? Jadi membingungkan kenapa? Karena ilmunya enggak ada. Anda akan mantap memahami sesuatu menjadi sebuah prinsip kalau ada firmannya atau sabdanya. Ini enggak ada. Ustaz, kenapa enggak ada? Wallahu a'lam bissawab. Pasti ada hikmah di balik itu. Tentang perkara-perkara gaib yang Allah tidak mendetailnya, pasti ada hikmahnya, kita enggak tahu. Dengan beberapa ayat mutasyabihat saja, kan sebagian kita sudah pusing. Dengan belajarlah kemudian kita faham. Para ulama tafsirlah yang menerangkan. Walaupun porsinya ayat-ayat mutasyabihat yang mungkin multi tafsir, lebih sedikit dibandingkan yang muhkam. Lebih banyak ayat itu yang muhkam, yang jelas. Dibandingkan kemudian yang multi tafsir. Tetapi kemudian mereka berselisih pendapat, hingga sebagian mereka ada yang mengatakan Allah berjasad seperti jasad yang lain. Yang lain berkata Allah berjasad namun tidak seperti jasad yang lain. Padahal kita berkaitan dengan kata ini, diam, no comment. Nama firmannya enggak ada, sabdanya enggak ada, Anda harusnya enggak usah ngomong. Karena kalau sudah berbicara agama, apalagi berbicara sifat Allah, Anda harus landasi dengan dalil. Ini agama wahyu. Ini agama ilmu. Bukan agama di mana Anda kemudian berkhayal atau menerawang. Enggak. Mereka pun kembali berbeda pendapat sehingga ada di kalangan mereka yang berkata Allah adalah cahaya. Karena bingung. Dalilnya enggak ada. Lalu pakai hadis yang Nabi Muhammad kali itu aja tuh. Kata beliau, tertutup cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Sesungguhnya cahaya yang aku lihat. Kan ada dua penafsiran tuh dari sabda Nabi Muhammad. Nurun inni arahu, cahaya. Sesungguhnya yang aku lihat, nurun anna arahu, tertutup cahaya. Bagaimana saya bisa lihat? Hah, ini aja nih. Allah itu cahaya. Subhanallah. Kenapa? Karena terlalu mendalami sesuatu yang Allah tidak tentukan, Allah tidak sebutkan firman dan juga Nabi Muhammad sabdanya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, halakal mutanatti'un. 3 kali beliau sebutkan. Celaka binasa orang yang tanattu'. Takalluf, berlebih-lebihan. Membahas sesuatu yang basic ilmunya enggak ada. Di antaranya perkara gaib kayak gini. Jangan berlebihan. Yang jelas dari perintah Allah, yang jelas dari perintah Nabi Muhammad, terlalu banyak dan belum kita jalankan. Anda masuk dalam perkara-perkara yang seperti ini, udah, ini tempatnya iblis bermain. Akhirnya mereka jadi bingung, punya jasad atau tidak. Akhirnya, Allah itu cahaya. Ujung-ujungnya, enggak ada Allah lah. Ujung-ujungnya akhirnya enggak beragama. Kenapa? Pusing sendiri. Karena kamu melampaui batas akalmu. Allah berikan kita kesempurnaan dengan akal kita, tapi kita akal kita terbatas. Kita tidak bisa mengindra di antaranya yang gaib. Ada alam malaikat, ada alam jin, ada zikirnya dan tasbihnya, bebatuan, pepohonan, binatang, kita enggak tahu. Padahal di sekitar kita semuanya, bahkan mungkin di pojok-pojok ada sebagian jin muslim, mereka juga sedang nyatet. Kayak ini gajah. Nah, nyata Honda aja. Nah, jinnya juga belajar. Dan jin Banjar, alhamdulillah. Repot ya, kalau kemudian meruqyah orang, kerasukan jin Thailand. Waduh, repot. A'udzubillah minasyaitan. Sawadikap. Lui-lui. Aduh, wallahul muwaffiq. Kalau misalnya kerasukan jin Inggris, mending ya, mending kita bisa. No smoking. Maksudnya artinya SPBU ya, no smoking. Ya kan SPBU artinya kan? Iya, SPBU. Welcome itu artinya keset kan gitu ya. Nice to meet you, bagus deh to meet kamu. Jamaskan wa'alaikumullah. Mereka pun kembali berbeda pendapat, sehingga ada di kalangan mereka yang berkata Allah adalah cahaya, dan sebagian yang lain mengatakan Allah dalam bentuk batangan emas putih. Makin ngawur. Karena Anda enggak punya ilmu tentangnya. Anda akan makin ngawur, sama seperti ngawurnya Anda menentukan kapan terjadinya hari kiamat. Anak muda yang nanti disebutkan sahabat Muhammad itu akan dibunuh Dajjal, dibelah jadi dua, itu sekarang sudah remaja. Wah, kosong ngomong. So tahu lu. Aduh, ya Allah. Allah bisa. Lanjut ya. Demikianlah yang dikatakan oleh Hisham bin Al-Hakam. Dalam kesempatan lainnya dia berucap, sesungguhnya Allah setinggi 7 jengkal. Yakni dengan ukuran sesuai jengkalnya. Ini makin repot ya. Ya Allah. Imani. Yakini sesuai dengan firman Allah yang kita fahami dalam penetapannya, dalam sabda nabinya, dan juga kita nafikan yang Allah nafikan dalam firman juga nabinya. Berkaitan dengan yang tidak Allah sebutkan dalam lafadznya, kita no comment. Tapi kalau Anda meminta detailnya, kami akan terangkan. Jika yang dimaksudkan dengan sebuah kesempurnaan, Allah maha berhak memilikinya. Jika yang dimaksudkan dengan adalah sifat kurang atau aib, Allah jauh dari yang demikian. Enak jadinya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari semua perkataan buruk itu. Imam Ibn al-Jawzi berkata, keyakinan ini melazimkan bahwa Allah juga mempunyai sifat yang dapat dijelaskan tentang bagaimananya. Ya, Anda tahu detail berarti. Kan tadi kita bahas ahlus sunnah tidak bertanya bagaimananya. Tapi kalau Anda bisa tentukan seperti inilah Allah, berarti detailnya Anda akan jauh lebih tahu. Hebat sekali Anda. Nabi Muhammad saja tidak terangkan. Orang paling bertakwa di muka bumi ini, beliau tidak terangkan. Tertutup cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya. Tapi nikmat orang yang paling tinggi yang masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya Nanti kita akan saksikan insyaAllah, amin. Semuanya. Ibnu Jauzi berkata, keyakinan ini melazimkan bahwa Allah juga mempunyai sifat yang dapat dijelaskan tentang bagaimananya. Dan ini membatalkan keyakinan tauhid. Berarti Allah enggak gaib lagi. Iya dong, berarti Allah enggak gaib. Kenapa? Oh, ada yang tahu detail, kelihatan. Lalu tidak ada manfaat beriman dengan perkara yang gaib. Kenapa? Karena orang-orang mujassimah tahu. Antum tahu wajah Allah itu, wah, diterangkan, bahkan mungkin digambarkan. Allah kan punya sifat tangan tuh, tangan Allah itu, wah, digambar, enggak bisa. Anda hanya meraba-raba. Tapi kalau keyakinannya seperti ini, maka melazimkan mereka tahu bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlu sunnah, mereka tidak bertanya bagaimananya. Karena bertanya bagaimananya sesuatu, menentukan bagaimananya sesuatu, Anda berbicara tentang sesuatu itu. Anda bertanya tentang bagaimananya sifat Allah, Anda sedang membicarakan Allah-Nya. Padahal diakui bahwa hakikat yang bisa dibagaimanakan hanyalah bagi sesuatu yang memiliki jenis serta padanan, sehingga perlu dipisahkan dan dibedakan dari padanannya. Sedangkan Allah, Rabb yang maha benar, bukan zat yang berjenis dan tidak memiliki padanan. Enggak bisa. Ghaib dia untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kayaknya enggak selesai ini ya. Ya, cukup panjang ini. Ulun skip ke halaman 70, perhatikan perkataan Ibnu Aqil. Sudah hampir satu jam soalnya. Ibnu Aqil mengatakan, ajaran ini mempunyai penyakit yang ia menyerupai keyakinan jahiliyah. Serta apa yang mereka utarakan mengenai bangkai dan mayat. Artinya Allah seperti Allah, karena Allah punya jasad. Ya, ini maka layaknya seperti mayat ya. Karena semuanya juga berjasad ya. Ini tentunya berbahaya sekali. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Itulah kenapa kita sebutkan tadi. Kalau yang dimaksudkan dengannya adalah aib, maka Allah jauh dari aib. Anda ingin sebutkan sifat jasad untuk Allah, taunya Anda samakan dengan kemudian yakni mayat, bangkai. Allah SWT jauh sekali dari itu. Berbicara dengan mereka seyogianya dilakukan dengan lemah lembut agar hati mereka menerima, bukan di dalam konteks berdebat. Pasalnya tindakan konfrontasi ini justru akan menjadikan mereka bertambah rusak atau tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Makanya sampaikan saja kebenaran dan tidak perlu Anda berdebat untuk di medsos sekarang ya. Ini pun diperdebatkan ini. Nggak usah, sampaikan kebenaran, firman Allah, sabda Nabi Muhammad, prinsip kayak tadi, semua landasannya ada. Tentang yang tidak Allah tetapkan, tentang yang tidak Nabi Muhammad tetapkan atau nafikan, maka kita no comment untuk lafadznya. Kalau diinginkan dengannya satu makna, kalau yang diinginkan dengannya makna keagungan, kita akan tetapkan. Tapi jika tidak, maka tidak. Kenapa? Di Quran nggak ada, di sabda juga tidak ada. Kenapa tidak ada? Wallahu alam bisawab, pasti ada hikmah di balik itu kenapa Allah tidak terangkan untuk kita. Jamaah, nama-nama Allah saja yang 99 yang kita tahu ini, itu bukan harga mati kok. Contoh nama yakni Allah misalnya Maha Adil ya. Padahal kalau misalnya ada satu nama yang menunjukkan keadilan di atas itu, Allah memilikinya, tapi kita enggak tahu namanya apa. Tapi Allah memilikinya. Iya dong. Kata Allah kepada para malaikat pencatat, ketika mereka lapor, wahai Allah, hambamu fulan ingin melakukan sesuatu. Kemaksiatan disebutkan. Kata Allah, arqibuh, awasi saja mereka. Tugas kamu mengawasi mereka. Lalu Allah berfirman dalam hadis qudsi, jika hambaku berniat melakukan perbuatan yang baik, tulis satu pahala. Jika dia praktekkan yang dia niatkan, tulis 10. Tapi jika hambaku berniat melakukan perbuatan yang buruk, jangan tulis dulu. Tapi jika dia melakukan niat buruknya, tulis 1. Mana adilnya? Adil itu baru niat baik, baru niat buruk, jangan catat. Baru niat doang. Atau ketika yang adil baru niat dapat pahala, yang buruk langsung dosa dong. Ini adil namanya. Yang baik dilakukan satu pahala, yang buruk dilakukan satu dosa. Itu adil standar kita. Allah di atas itu. Di atas keadilan. Kalau misalnya ada satu nama yang menunjukkan itu, Allah memilikinya. Karena yang 99 nama yang kita tahu mengandung sifatnya, ini bukan harga mati. Berdasarkan doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta fi 'ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan menyebutkan semua nama-namamu, nama-nama yang engkau berikan itu untuk dirimu. Nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu. Nama-nama yang engkau ajarkan salah seorang di antara hambamu. Beliau maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dan nama-nama yang masih engkau simpan yang ada di sisimu. Berarti 99 bukan harga mati. Masih ada yang lain yang Allah tidak sampaikan ke kita. Untuk memahami mudahnya, saya punya uang 100.000. Saya siapkan untuk susu anak. Apakah itu dalil saya hanya punya uang 100.000? Enggak, saya punya uang yang lain. Untuk pulsa ada. Untuk bensin ada. Ya. Kalau terangkan kepada kita 99 nama, apakah itu sudah semuanya? Enggak, yang lain masih banyak. Yang 99 aja kita belum hafal. Pasti ada hikmah kenapa Allah tidak terangkan semuanya. Allah tahu sebatas mana kemampuan seorang hamba. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan perkataan beliau. Iblis mengacaukan keyakinan kelompok ini. Karena mereka tidak mau mencari penafsiran yang sesuai dengan dalil syar'i dan dari akal. Ketika disebutkan bahwa mayit akan mendapatkan nikmat atau azab, maka diketahui bahwa penyandaran nikmat atau azab kepada jasad dan kubur adalah sebagai pernyataan. Seakan-akan dia mengatakan, pemilik kubur ini dan roh yang ada di jasad ini diberikan nikmat dengan kenikmatan surga atau dia diazab dengan azab neraka. Bagaimana nikmatnya kita tidak tahu. Bagaimana azabnya kita tidak tahu. Kita hanya diberikan sifatnya. Yang merasakan nikmat kubur, yang merasakan adab kubur, si mayit bukan orang lain. Apakah seperti nikmat surga? Kita tidak tahu. Apakah seperti adab neraka? Kita tidak tahu. Yang jelas, yang bisa jawab pertanyaan itu dapat nikmat. Kata Nabi Muhammad SAW, dalam hadis yang cukup panjang, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, belum potong, dikeluarkan Imam Ahmad, jika seorang kata Nabi Muhammad bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut tentang apa agamanya, siapa Tuhannya, apa agamanya, siapa nabinya, kata Nabi Muhammad, yunadi munadin minas sama anna sadaqa abdi, akan terdengar suara yang memanggil dari arah langit bahwasanya jawaban hambaku ini benar. Fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah wa yusahu lahu fi qabrihi mudda basarih. Bukakan untuk dia pintu surga, pakaikan dia pakaian penghuni surga, dan kemudian diluaskanlah kuburannya sejauh mata memandang. Yang merasakan siapa? Si mayit. Anda bongkar kuburannya, ya tetap satu setengah kali satu, setengah atau kali dua, nggak ada berubah. Karena yang mendapatkan nikmatnya si mayit, yang mendapatkan azabnya si mayit. Apa hubungannya dengan tajsim? Konsekuensinya seperti itu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya jism, punya jasad yang tentunya juga kemudian bisa rusak, bisa hancur. Padahal kita tidak bahas itu. Karena di firman-Nya tidak ada, di syariat-Nya juga tidak ada. Tentang lafadznya no comment. Tentang detailnya, kalau Anda inginkan darinya atau diinginkan darinya sebuah keutamaan, Allah berhak memilikinya karena Allah Maha sempurna. Tapi jika diinginkan dengannya adalah sebuah aib atau kurang, sifat kurang, maka Allah jauh dari semua sifat-sifat yang kurang. Jadi akidah tajsim ini mirip dengan keyakinan orang-orang jahiliyah zaman dahulu yang dihidupkan kembali. Dan subhanallahnya, ini yang ditujukan ke kita. Salafi Wahabi itu mujassimah, subhanallah. Dengan keterangan ini insyaallah sudah menjawab. Wallahu a'lam bissawab. Silakan, ada pertanyaan? Pertanyaan diketik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai bulan terbelah pada zaman Nabi Muhammad, apakah sampai sekarang bulan itu masih terbelah? Saya tidak tahu. Yang kita lihat sekarang, ya kembali sempurna. Terlepas dari kebenaran pernyataan mereka, ketika mereka mengatakan di awal tahun 60-an sampai ke bulan, di antara catatan kaki yang dibawa Neil Armstrong ke bumi, mereka mengatakan ada bekas di mana bulan ini dulu pernah terbelah. Ya, ngapain pergi ke bulan? Di Quran kami sudah ada kalau begitu doang mah. Ngapain jauh-jauh ke bulan? Kenapa? Di Quran sudah ada. Kalau Anda mengatakan ada tanda-tanda bahwasanya bukti bulan ini dulu pernah terbelah, ya, di Quran kami sudah ada. Iqtarabatis saatu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan terbelahlah bulan. Kapan? Di zaman Nabi kami Muhammad SAW. Tanya kakek buyut kalian, yang Yahudi, yang Nasrani, yang hidup di zaman Nabi Muhammad mungkin. Mereka menyaksikan. Bahkan disebutkan di antara literatur yang sangat tua, disebutkan literatur yang sangat tua milik orang-orang Indian. Mereka pernah menyebutkan bulan dulu pernah terbelah. Ya, di zaman Nabi kami Muhammad SAW. Karena terbelahnya sangat jauh, hingga semua orang bisa lihat. Tapi terjadi kala itu. Ingat, mukjizat itu ada unsur tantangannya. Berdasarkan sebuah definisi, mukjizat itu ada unsur tantangannya. Entah nabinya ditantang, bisa enggak mendatangkan ini dan itu, atau nabi yang nantang. Kalau saya bisa begini-begitu, kalian beriman enggak? Nabi Muhammad ditantang untuk membelah bulan. Nabi Muhammad mengisyaratkan tangannya, menunjuk tangannya ke bulan, dan terbelah menjadi dua. Berdasarkan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Terkadang saya bingung, mereka menuduh kita mujassimah, sedangkan yang justru lebih mujassimah ialah mereka. Ya, ya, maling teriak maling. Iya. Yang menyatakan Allah menitis pada hamba, pada urat nadi hamba, disitulah Allah ada di hati dan lain-lain. Apakah ini semua berasal dari golongan mujassimah? Bahkan mereka mengklaim asal ada dalil, jadi apa yang mereka yakini tidak bisa disalahkan. Dalil ada, tapi benar enggak cara pendalilannya? Nah, itu. Bukan cuma kami punya dalil. Semua juga punya dalil. Sepupu saya suaminya dalil. Sorry, canda. Sedang sakit sekarang kalau tidak salah. Bisa didoakan ya, semoga cepat sembuh. Jamas. Cukup gentle tuh orang. Dia langsung WhatsApp, "Ustaz, saya naksir sepupu pian." Sip, mantap. Yuk kita ketemuan. Jamas karahumukumullah, semua juga kemudian pakai dalil. Tapi benarkah pendalilannya? Ahlus sunnah dalam berdalil, ada dalilnya dan sahih pendalilannya dengan pemahaman para sahabat. Firmannya ada, sabdanya ada, tapi Anda fahami dengan faham Anda sendiri. Gimana dong? Apa Anda lebih utama dibandingkan para sahabat, generasi terbaik? Tentu tidak. Ingin memahaminya dengan baik dan benar, salafus saleh. Di antaranya kalau kita kerucutkan, sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi bukan asal ada dalil. Bukan asal ada dalil, tapi benar enggak pendalilannya dengan ayat itu? Benar enggak pendalilannya dengan sabda itu? Benar enggak pemahamannya menggunakan ayat itu? Atau dengan hadis itu? Wallahu alam bissawab. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana saya ketika salat pakai usalli. Kan enggak gitu. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. contoh aku sholatku ini loh, contoh. Tapi terjemahannya diputar. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ketika sholat. Pakai usul. Hai, semau ente namanya. Allah namisab, jangan ya. Aneh-aneh saja ya. Tapi begitulah ya. Barakallah Ustaz, fikum barakallah. Saya baru saja pindah ke Banjarmasin, di mana saya bisa belajar bahasa Arab. Di masjid ini. Setiap hari apa Ustaz Farhan itu? Ustaz Farhan itu. Ustaz Hafiz itu tiap hari apa? Sabtu ya? Sabtu. Tiap Sabtu pagi di sini. Sabtu. Sabtu pagi di Miss. Di Al-Faruq itu hari apa? Jumat malam. Jadi malam Sabtu di Masjid Al-Faruq ada pelajaran bahasa Arab. Di Masjid Imam Syafi'i ada Kamis pagi jam 10 kalau enggak salah. Kalau enggak setengah 10. Anda ingin belajar bahasa Arab? Di sini bisa, di Al-Faruq bisa. Wallah. Kamis Sabtu pagi. Di Al-Faruq malam Sabtu atau malam Ahad? Malam Sabtu ya. Jadi malam Sabtu di Al-Faruq sana Mutiara Bunda, hari Sabtunya di sini. Wallah Nabi. Walaupun tentunya belajar bahasa Arab harus tekun karena cabangnya banyak. Ada nahu, ada sharaf, ada imla, ya. Anda akan belajar bagaimana ketika Ustaz membaca, Anda nulis. Benar enggak tulisannya? Kalau sampai jauh lagi ada arut wal qafiyah, bagaimana cara memotong syair dan lain sebagainya. Cabangnya banyak. Jadi harus sabar. Harus sabar. Maka kalau bisa ada buku-buku 36 jam bisa bahasa Arab, osong komong. Tahunan belajar bahasa Arab itu. Kenapa? Intinya praktek. Ya minimal 2 tahun lah, insya Allah Anda lancar. Berbicara dan juga tulisan. Percakapan dan juga tulisan. Nulis atau imla disebutkan kepada Anda dan Anda bisa mencatat. Minimal 2 tahun. Program rata-rata di mana-mana, ya ini 2 tahun. Ada yang setahun, tapi dipres sekali. Berat sekali. Pagi, siang, pagi sampai siang belajar, sore tidak ada ekstra kulikuler, adanya belajar bahasa Arab, malam orang istirahat, dia belajar lagi di pesantren kan gitu. Anak ulun yang di Edan, Bukawi, pening dia. Kenapa? Karena belajar terus, karena cabangnya banyak. 36 jam, siapa tuh yang ngarang buku tuh enak aja. Allah namisam. Ada lagi juga buku-buku yang lain, tapi untuk bidang yang lain. 36 jam jadi dewa gitar. Apa? Anda genjreng aja salah, jadi dewa gitar 36 jam. Allah bisa. Padahal dewa aja gak gitu ya. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Sip, jadi ada. Di Al-Faruq ada, di Masjid Imam Syafi'i juga ada. Wallahu a'lam bissawab. Saya memiliki Al-Quran yang terjemahannya bertakwil. Seperti Al-Quran Surah Al-Muluk ayat 1. Tangan dirubah menjadi menguasai. Al-Kahfi ayat 28, wajah menjadi keridhaan. Apa yang harus saya lakukan terhadap Al-Quran seperti itu? Ditakutkan dapat menyalahpahamkan saya terhadap artinya. Juga buku-buku kuliah yang berisi perihal menyimpang, buku filsafat, mantik dan lain-lain sudah kita bahas ya, filsafat, yakni di Al-Faruq. Sebaiknya diapakan Ustadz? Sebab dulu saya terpaksa membelinya. Bisa dibakar, bisa ditanam. Itu diantara dua cara menghancurkan mushaf Al-Quran. Bisa dibakar, bisa ditanam. Cari yang terjemahannya dari Depak jauh lebih aman. Yang Quran terjemahan bahasa Arab dari cetakan Madinah, itu rujukannya Depak. Cukup aman. Yang sekarang-sekarang saya pernah ngecek ya, khusus ya, saya datang ke toko buku ternama ya, saya tidak ingin sebutkan Gramedia. Jadi saya ke sana khusus ngecekin mushafnya. Betul, banyak sekali yang dirubah-rubah. Apalagi ayat yang kemarin kontroversi itu. Yang janganlah jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Itu rata-rata dirubah semua. Menjadi apa? Kawan ya? Atau iya. Hati-hati ya. Ini repotnya kita nih. Quran. Tapi tentunya bahasa Arabnya. Anda mau rubah bagaimanapun, Allah akan bongkar kebusukan Anda. Dan itulah di antara yang menyebabkan. Ada dai Amerika namanya Yusuf Estes, mungkin ada paham ya, sering di YouTube banyak, terjemahan juga banyak. Dia masuk Islam itu karena otentiknya Al-Quran. dia punya Injil, itu setiap datang ke satu negeri, Injilnya beda. Bukan beda terjemahan, isinya beda. Dia komplain kepada atasannya. Mungkin kalau kita sekarang para ustaz ke syekh gitu ya. Ini syekh, ini gimana kok beda? Sudahlah, kamu ceramah dengan yang kamu pahami aja. Enggak usah kamu pedulikan ini. Tapi dia enggak bisa begitu. Dia bercerita sendiri awal masuk Islam ya. Tapi begitu dia, di setiap negara itu dia ambil Al-Qur'annya, tidak ada yang berbeda. Aslinya, bahasa Arab, semuanya sama. Berbeda dalam terjemahan. Di terjemahan inilah sebagian orang yang tidak bertanggung jawab ingin memutar balik. Di terjemahannya. Di aslinya, enggak. Itulah gunanya kita belajar. Itulah gunanya kita bertanya. Supaya kita tidak salah dalam memahami satu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Yang terakhir ya. Sebuah hadis mengatakan barang siapa membaca surah Al-Ikhlas hingga 10 kali maka Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Namun ayah saya mendapatkan amalan membacanya sebanyak 20 kali di setiap maghrib karena jika 10 saja hanya istana biasa. Siap, siap. Oke. Masuk akal, oke. Karena kalau 20 kali istana plus bidadari. Istana plus isinya gitu. Ya. Sakarep mulai ya. Kalau 20 kali istana dengan yang lebih bertingkat, apakah ini termasuk bid'ah? Jamaah, disebut ini hadis yang sahih, membaca surah Ikhlas 10 kali dan Nabi Muhammad tidak menyebutkan kapannya. Jadi kapanpun Anda bisa, silakan. Mau berurutan boleh, mau Anda pecah boleh. Kenapa? Kaifiyahnya dari Nabi Muhammad tidak ada. Tapi beliau menyebutkan 10 kali dalam sehari. Bukan sehari semalam. 10 kali dalam sehari. Bukan sehari semalam. Berarti kalau hari, pagi sampai sebelum matahari tenggelam doang. Begitu cara memahami mudahnya. Kan disebutkan sehari, bukan sehari semalam. Terserah mungkin Anda setelah subuh, mungkin setelah ketika duha, terserah. 10 kali. Dan makna yang senada seperti ini, dibangunkan rumah, dibangunkan istana, di hadis yang lain kan ada. Contoh seperti orang yang bangun masjid. Man bana lillahi masjidan, walau kamafhasi kitatin, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah, walaupun cuma sebesar angkraman burung, sarang burung. Burungnya itu burung yang kecil. Burung pipit yang paling kecil. Sangkarnya, sarangnya, itu kecil. Bata kita, batako yang merah juga itu, bukan batako, bata yang biasa itu, tanah liat itu juga sudah lebih besar dibandingkan sarang burung. Artinya, setengah bata mungkin. Anda hanya menyumbang setengah bata. Apalagi orang nyumbang satu sak semen, menyumbang semua atapnya saya ya, nanti semua kelistrikannya saya ya, nanti semua lampunya saya ya, karena mungkin dia, ya ini, tahu link yang bagus untuk lampu, yang satu tahu link yang bagus, ya nanti karpetnya saya ya. Setengah bata saja, kata Nabi Muhammad, Anda membangun rumah Allah setengah bata nih, karena ukurannya angkraman burung pipit kecil. Nabi Muhammad mesti menyebutkan sesuatu yang sangat kecil, supaya yang miskin pun, yang fakir pun, saya bisa. Enggak gede-gede Nabi Muhammad, mesti contohnya kecil-kecil. Barang siapa yang bersedekah walaupun separoh biji kurma. Separoh dari kurma, kecil. Semahal-mahalnya kurma, ajwa, itu kan kalau mahal sekilo, sebiji, tetap murah. Nabi Muhammad berikan contoh, ringan. Supaya semua kita, saya bisa. Karena Muhammad, Allah bangunkan untuk dia rumah di surga. Berkaitan dengan kalau 20 kali rumahnya bertingkat, sudah sifat rumah kita di surga, sudah sifat istana kita di surga, bertingkat-tingkat. Di banyak ayat disebutkan. Itu sudah sifat rumahnya di sana. Bertingkat-tingkat, penuh dengan kamar-kamar, tiap kamarnya bidadari menanti Anda. Wallahu a'lam bishawab. Tahanlah tak tahan. Biar enggak seperti di dunia. Perlu STMJ lah, enggak perlu STMJ. Santai aja, Pak. Wallahualam bisa. Jika membaca surah tersebut dalam salat, apakah terhitung dari amalan membaca 10 kali yang diriwayatkan dalam hadis tersebut? Wallahualam bisa. Kalau kita baca di salat, apakah dia termasuk? Saya enggak tahu. Tapi yang jelas, ini ayat yang sangat pendek tapi luar biasa dahsyat dia seperti sepertiga Al-Quran, maka 10 kali di luar sholat pun insya Allah kita bisa melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah bermanfaat, salah dan khilaf. Allah mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahum bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.